Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriyah, atau yang bertepatan dengan 8 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki satu persatu pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah. Qulna liman, maka Tamim Ad-Dari menyampaikan ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa hakikat dari agama ini adalah nasihat. Untuk siapa nasihat-nasihat tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat tersebut adalah sebuah nasihat yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala agar seorang bisa berakidah dengan akidah yang benar, agar seorang bisa bermanhaj dengan manhajun nubuwah, dan dia lakukan nasihat tersebut karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula sebelumnya nasihat tersebut dibangun berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam adab-adab nasihat tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah mempraktekkan bagaimana tatkala seseorang ingin menyampaikan sebuah nasihat, maka yang menjadi muntaliq, yang menjadi sumber dari nasihat yang diberikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwahlah, ajaklah orang-orang menuju jalan Rabbmu, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah. Begitu pula sampaikanlah ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dengan cara hikmah juga dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kemudian apabila ada beberapa pihak yang ingin mengajak diskusi, yang ingin berdebat, maka diskusilah dengan cara yang baik. Ini terkait dengan nasihat yang dibangun di atas kitabihi. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, kita sampai kepada pembahasan terakhir ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan an-nasihah pun diperuntukkan kepada kaum muslimin li rasulihi, haruslah berdasarkan apa-apa yang terkait dengan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana makna nasihat yang dibangun karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika seseorang membenarkan risalah kenabian yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wal imanu bi jami'i ma jaa bihi. Ketika seorang beriman dengan apapun yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, ketika dia mentaati setiap perintah dan larangan, ketika ada perintah maka dia tinggal, maka dia kerjakan, ketika ada larangan maka dia tinggalkan, ini hakikat dari tasdik, hakikat dari keimanan seorang bir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang kafir yang disifati oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia, yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebagian yang ada di dalam Alkitab, kemudian mereka pun mengingkari sebagian yang lainnya. Maka jangan sampai ini menjadi sifat pada diri kita. Ketika kita benar-benar mengikuti jujur di dalam ittiba bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita harus benar-benar mengikutinya. Walaupun laumatalaim, walaupun celaan demi celaan akan kita dapatkan, walaupun diskredit yang menjadikan kita terpojok, atau mungkin tuduhan yang menjadikan kita tidak nyaman, itu pasti akan terjadi karena memang itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lantas hal tersebut ketika kita dipojokkan, ketika kita didiskreditkan, ketika kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, lantas menjadikan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggalkan ajaran nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai. Ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi. Apa yang Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan, maka sam'an wa ta'atan, langsung kita kerjakan tanpa memandang apa akibat dari hal yang kita kerjakan, karena yang kita cari dan kita targetkan adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula terkait dengan larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, langsung kita tinggalkan. Ikhwati fillah yara'akumullah. Begitu pula disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi alaihi rahmatullah, makna dari an-nasihatu li rasulihi, yang mana beliau menukilkan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa mu'adat atau nusratuhu hayyan wa mayyitan. Ketika seseorang benar-benar menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan hidup atau mungkin beliau telah wafat. Dalam keadaan hidup, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lain, hal ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka, para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kesempatan itu sudah tidak bisa lagi sampai kepada zaman kita sekarang, karena kita mendapati bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Maka tersisa nusratuhu mayyitan. Ketika kita benar-benar menolong Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau telah wafat. Ikhwati fillah yara'akumullah. Menolong Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baik dalam keadaan beliau masih hidup ataukah telah meninggal, telah wafat, memiliki makna yang sedikit berbeda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup, maka tentunya para sahabah menjadi orang yang berada di garda terdepan, bahkan untuk mengorbankan jiwa-jiwa mereka demi menyelamatkan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi setelah beliau wafat, maka yang bisa kita kerjakan adalah ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bentuk dari an-nusrah. Bentuk ketika kita menolong sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ajaran Nabi alaihi salatu wasallam akan menjadi ajaran-ajaran yang terasing, akan menjadi sesuatu yang tidak lumrah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di seluruh dunia. Karena inilah yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang hey, bada al-islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, seperti yang telah kita ketahui bersama dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Islam ini dimulai dalam keadaan terasing. Begitu pula nanti akan kembali dalam keadaan terasing. Maksudnya kapan? Akhir zaman. Seperti kita yang berada di atasnya pada saat ini. Ikhwati fillah, yara'akumullah. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keadaan mereka sungguh-sungguh terasing. Keadaan mereka sungguh-sungguh tidak lumrah. Seperti apa yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dimanapun mereka berada. Maka mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh sebutan Nabi alaihi salatu wassalam al-ghuraba. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fatuba lil-ghuraba. Maka sungguh keberuntungan akan didapatkan bagi mereka-mereka yang terasing. Inilah sebuah risiko yang akan didapatkan oleh seorang yang menusrah, yang menolong Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau wafat, akan menjadi seorang yang gharib. Karena mayoritas manusia, kaum muslimin secara khusus yang ada di akhir zaman, kondisi mereka akan mengasingkan Islam, akan mengasingkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak lagi dihidupkan di tengah-tengah kehidupan mereka, wal'iyadzu billah. Maka akan terasing. Inilah kesempatan bagi seorang yang katanya ingin berkoar-koar dalam tanda kutip menolong Nabi alaihi salatu wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dulu apakah dirimu telah membela sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan sampai semboyan yang dibawa membela Rasulullah, membela Nabi alaihi salatu wasallam, tapi dalam keadaan mereka melakukan sebuah demonstrasi, berkoar-koar di tengah jalan raya, berikhtilat antara laki-laki dengan wanita. Kemana ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bukankah para ulama? Bukankah para ulama yang telah mewariskan ilmu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersepakat tentang haramnya al-mudhaharat? Ulama yang benar. Jangan kita cari ulama yang memiliki pemikiran-pemikiran takfir, memiliki pemikiran-pemikiran khawarij, karena hakikatnya mereka tidak bisa disebut sebagai al-ulama, karena mereka tidak mewarisi warasatul anbiya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan sesuatu, apakah itu terkait dengan haramnya ikhtilat, tidak boleh seseorang yang berada dalam satu ruangan kemudian dia hanya berdua dengan seorang wanita ajnabiyah, karena hati-hati yang ketiga adalah syaitan. Ini landasan utama ketika syariat Islam atau para ulama secara umum mengatakan hukum haramnya berikhtilat. Landasannya ini, dalilnya ini jelas. Maka jangan sampai kita berucap untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ingin mengangkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi wal'iyadzu billah dengan kita melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, melakukan pelanggaran syariat demi pelanggaran syariat. Bagaimana mungkin kita bisa menolong sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana mungkin kita bisa membela kemuliaan yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara pada diri kita sendiri tidak mengagungkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak usah kita berbicara dari orang-orang yang melakukan demonstrasi tersebut. Mereka yang mencukur jenggot-jenggot mereka, mereka yang menurunkan kain-kain di bawah mata kaki mereka. Tidak usah dibahas, terlalu banyak. Kita bahas yang wadih saja. Mudhaharatnya apa hukumnya? Ikhtilatnya apa hukumnya? Ikhwati fillah yara'akumullah. Kullu yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqarru lahum bidhak. Setiap orang bisa untuk mengaku bahwa kami yang dikagumi oleh Layla, akan tetapi ketika dikonfirmasi ke Laylanya, apakah benar Anda wahai Layla mengagumi si fulan minasy syair, si Allan min ahli syair, Fala tila. Maka Laila mengatakan tidak. Selesai. Artinya apa? Setiap orang berhak, ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk mengaku kami mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap orang berhak untuk mengklaim bahwa kami sedang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami sedang menolong beliau alaihi salatu wassalam, dan yang lainnya dari klaim-klaim yang ingin mereka sampaikan. Silahkan. Akan tapi bagaimana kita bisa mengukur apakah klaim tersebut benar ataukah keliru? Apakah yang mereka kerjakan benar ataukah salah? Maka silahkan dikembalikan kepada syariat Al-Quran. Silahkan dikembalikan kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah. Inilah bahagian dari nusratuhu hayyan wa mayyitan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah sebagaimana yang ternukil dalam karya Al-Syeikh Muhammad Ali Adam di dalam Al-Bahrul Muhit, wa mu'adatu man 'adah. Ketika seseorang membenci orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pun bahagian dari an-nasihah li rasulihi. Kita membenci kaum musyrikin, kita membenci orang-orang kafir. Maka ini mendukung apa yang telah diajarkan oleh para ulama kita, bahwasanya kebencian itu tidak selamanya, tidak melulu berada pada posisi yang dihinakan. Tidak selamanya berada pada posisi tercela. Tidak melulu demikian. Kenapa? Karena ada kebencian yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada kebencian yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu kebencian kepada asyirik, kebencian kepada ahli syirik, kebencian kepada al-bid'ah, kebencian kepada ahli al-bid'ah. Ini semuanya diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari sini kita bisa menarik sebuah benang merah, sebuah kesimpulan, bahwasanya Islam haruslah kita pelajari sebagaimana yang telah datang dari syariat Allah dan syariat nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak bisa kita masukkan dan kita jadikan landasan utama al-atifiyah, perasaan. Lo membenci itu kan tidak pantas. Lo membenci itu kan sifat tercela. Kalau kaidah secara umum Anda sebutkan hal tersebut, maka mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau Anda menyebutkannya sebagai sebuah kesimpulan mutlak bahwa Islam sama sekali membenci yang namanya al-bughd, membenci kebencian, tidak boleh seorang membenci orang lain, bahwa walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, walaupun dia ra'is min ru'usi ahli al-bid'ah, walaupun, maka hal ini kesimpulan yang sangat keliru, kesimpulan yang sangat salah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membenci kaum khawarij. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membenci kaum Jahmiyah. Bahkan ini diwariskan oleh sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qadariyah pun demikian. Dibenci oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Majus hadhil ummah. Majusinya umat ini. Ya khawati filah yara'akumullah. Para sahabat pun demikian. Berlepas diri dari keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Walaupun mereka, na'am, bahagian dari muslimin. Bahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi karena mereka telah menyelisihi apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka syariat Islam pun secara khusus ajaran Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita membenci mereka. Karena mereka hakikatnya telah tidak menerima apa yang diwariskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa muwalatu man walah. Bahagian bentuk dari an-nasihatu li rasulihi adalah ketika seseorang mencintai orang-orang yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pihak-pihak yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita wajib untuk mencintai mereka. Siapa yang orang yang paling mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Siapa generasi yang paling mencintai sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Siapa manusia-manusia yang paling mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita wajib untuk mencintai mereka tanpa terkecuali. Maka dari sini kita bisa melihat kesalahan sebahagian pihak yang mendiskreditkan, yang memojokkan sebahagian para sahabat. Bahkan sebahagian para sahabat ada yang disebut sebagai perampok wal'iyadzubillah. Sebahagian para sahabat ada yang disebut sebagai ahlun nar. Sebahagian para sahabat ada yang disebut sebagai orang-orang munafik dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak membahas tentang al-munafiqun yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Itu sudah wadih, sudah jelas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Akan tapi yang dibahas adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah jalla wa ala. Di dalam ayatnya Al-Quranul Karim yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar ila akhiril ayah. Rekomendasi yang sangat-sangat jelas. Orang-orang yang lebih dahulu beriman dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, keutamaan para sahabat. Begitu pula Nabi SAW dengan lafaz yang sangat sharih, la tasubbu ashabi. Jangan sampai kalian mencela sahabatku. Kalau celaan keluar dari lisan seorang muslim, artinya dia membenci muslim tersebut. Oleh karenanya, ketika seseorang mencela orang lain, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai perbuatan kefasikan. Sibabul muslimi fusuqun. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih. Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik. Seorang muslim. Apalagi wal'iyadzubillah yang dicela adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dicela ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Na'udzubillah min dzalik. Atau mungkin dicela adalah Utsman bin Affan. Atau mungkin dari pihak lain ada yang mencela Ali bin Abi Thalib. Masing-masingnya memiliki catatan demi catatan wal'iyadzubillah terhadap para ashab Rasulullah. Padahal bahagian dari bentuk nasihah li rasulihi adalah ketika kita mencintai orang-orang yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat sudah jelas mencintai Rasul. At-tabi'in sudah jelas mencintai Rasul. Atba'at tabi'in pun demikian sudah jelas mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib untuk kita mencintai mereka. Generasi ashab Rasulullah termasuk ke dalamnya Ahlul Bait. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan liar bahwa kaum Wahabi ini orang-orang yang tidak suka terhadap Ahlul Bait. Orang yang tidak menghormati Ahlul Bait. Siapa yang menyimpulkan demikian? Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ahlu baitin Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah jelas-jelas mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, kaum yang kalian sebut sebagai kaum Wahabi adalah orang terdepan yang mencintai mereka. Kok bisa dituduh bahwa kaum Wahabi tidak mencintai ahlul bait? Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya sekarang ikhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana apabila kita mendapati sebahagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mengaku mencintai Nabi alaihi salatu wassalam akan tetapi mereka melakukan sesuatu yang dibenci Rasul alaihi salatu wassalam, dari perbuatan kebid'ahan atau mungkin sampai kepada tahap wal'iyadzubillah kekufuran? Maka jawabannya seperti yang telah disebutkan oleh para ulama, ketika yang dia lakukan adalah bid'atul mukaffirah, kebid'ahan yang mengantarkan dia kepada kekufuran, maka sama sekali kita tidak boleh mencintai mereka. Sama sekali tidak boleh mencintai mereka. Seperti apa yang terjatuh padanya kaum Rafidah, la'anatullahi alaihim. Bahkan sampai-sampai di antara mereka ada yang menjadikan tanah Karbala sebagai tanah yang jauh lebih suci, athhar minal ka'batil musyarrafah, lebih suci daripada Ka'bah al-musyarrafah. Na'udzubillah min dzalik. Kekufuran demi kekufuran, kesyirikan demi kesyirikan. Maka kesimpulannya, apakah boleh seorang muslim atau lebih khusus lagi seorang sunni salafi mencintai kaum syiah rafidah? Maka jawabannya tidak boleh. karena mereka telah menghinakan syariat Allah, bahwa mereka telah menghinakan syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Lantas yang kedua, bagaimana ketika ada saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mengerjakan bid'atul mufassiqah? Bid'ah akan tetapi hanya membuat mereka fasik, tidak sampai kepada tahapan kafir, karena kebid'ahannya masih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Maka selama mereka masih memiliki keimanan, artinya mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita harus mencintai mereka. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kedua, seorang muslim atau lebih khusus seorang sunni salafi wajib untuk mencintai ahlul bid'ah wa dhalal. Wajib untuk mencintai ahlul bid'ah wa dhalal selama mereka melakukan bid'ah al-mufassiqah. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin kalau kita ini dianggap sebagai seorang yang mencintai atau wajib mencintai ahlul bid'ah wa dhalal, namun di sisi lain kita mentahdir, memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan mereka? Maka jawablah, itulah salah satu bentuk nyata dari kecintaan kita terhadap mereka. Karena mereka masih muslim, ahlul bid'ah yang melaksanakan bid'atul mufassiqah, apalagi tidak sampai kepada tahapan ra'is min ru'usihim, hanya sekedar atba', hanya sekedar pengikut. Maka kita mencintai mereka, dan bukti nyata, bukti konkret bagaimana kita bisa mencintai mereka adalah dengan mengeluarkan atau menyuarakan at-tahdzir, dengan menyuarakan peringatan, hati-hati kaum muslimin dari kesesatan si fulan, rais min ru'usi ahlil bid'ah, hati-hati kaum muslimin dari kesesatan si Allan, tokoh sufiyah al-quburiyah. Itu jangan disalahfahami sebagai bentuk kebencian seorang sunni salafi terhadap sosok-sosok tersebut. Bahkan sebaliknya, itu adalah bukti konkret, bukti nyata bahwa da'i salafi tersebut, bahwa alim salafi tersebut mencintai mereka. Contoh kecil yang ada pada Syekhuna Syekh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Bagaimana beliau mentahdir Sayyid Qutb yang memiliki sekian banyak tomat, ucapan-ucapan batil, bahkan sampai kepada ucapan-ucapan kufur wal'iyadzubillah. Begitu pula ketika beliau mentahdir Abdurrahman Abdul Khaliq yang kemarin-kemarin baru saja meninggal. Itu apakah dilandasi karena kebencian beliau? Dilandasi karena kecintaan beliau. Agar apa? Agar kaum muslimin, terkhusus salafiyin min abnaihi, tidak mengikuti kesesatan Sayyid Qutb, tidak mengikuti kesesatan Abdurrahman Abdul Khaliq. Sebagaimana Syekh Muqbil Ibn Hadi pun telah ditahdir dalam satu kitab khusus oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi, Syekh Syuyukhina. Bagaimana beliau melakukan hal tersebut? Dilandasi kecintaan agar kaum muslimin tidak mengikuti jejak Yusuf Al-Qardawi, yang apabila banyak kaum muslimin yang mengikuti kesesatan-kesesatan mereka, kesesatan Sayyid Qutb, kesesatannya Abdurrahman Abdul Khaliq, kesesatannya Yusuf Al-Qardawi dan ru'usul mubtadi'ah yang lainnya, maka semakin banyak pula dosa demi dosa yang mereka tanggung. Makanya harus kita fahami khuti fillah yarakumullah. Tidak bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kita mencintai itu harus baik-baik terus. Kalau kita mencintai itu tidak boleh menegur. Kalau kita mencintai itu harus dengan senyuman, tidak boleh dengan amarah. Ini kesimpulan dari siapa? Pada lingkup kecil saja, antara suami dengan istri, antara ayah dengan seorang anak, antara ayah dengan seorang putra atau putrinya, atau mungkin antara paman dengan keponakannya. Ketika didapati keponakannya, ketika didapati putra-putrinya, ketika didapati mungkin istrinya melakukan kemaksiatan, terjerumus pada waswasah syaitan, terjerumus pada jurang wal'iyadzubillah keharaman, apakah lantas karena dasar, oh iya saya mencintai dia, saya biarkan saja dia terjatuh pada keharaman tersebut. Oh iya karena saya mencintai dia, saya biarkan saja dia terjatuh pada kemaksiatan tersebut. Apakah demikian? Bahkan sebaliknya, kalau memang benar kita mencintai putra-putri kita, kita mencintai istri kita mencintai keponakan-keponakan kita, dan kita menyaksikan mereka melakukan sebuah keharaman, wajib untuk kita tegur. Bahkan wajib mungkin untuk kita marah. Agar apa? Agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Beliau marah kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Telah dilakukan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada azwajuhu radhiyallahu taala anhunna wa ardahun. Istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam marah beliau, dihajar, diboikot 50 hari 50 malam. Apakah itu semua menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencintai ummahatul mukminin? Apakah itu semua menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencintai Ka'ab bin Malik karena ada unsur emosi, karena ada unsur marah pada kecintaan tersebut? Ini ikhwati fillah yarakumullah yang harus diluruskan dari pemahaman kaum muslimin. Yang mereka harus memahami bahwasanya kecintaan itu tidak hanya pada unsur yang baik-baik saja. Teguran demi teguran, kemudian amarah demi amarah, itu bahagian dari kecintaan. Bahkan itu bukti konkret dari kecintaan. Telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana Nabi SAW pun marah kepada Mu'adz ibn Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz. Begitu pula Nabi SAW marah kepada Usamah ibn Zaid. Ala tashukku sadrahu ya Usamah. Kenapa tidak sekalian kamu belah saja dadanya wahai Usamah? Marah Nabi SAW. Lantas apakah kita mengambil kesimpulan dengan kesimpulan yang tadi? Oh Nabi berarti membenci Usamah. Oh Nabi berarti membenci sahabat yang lain yang bernama Ka'ab bin Malik. Oh berarti Nabi membenci Mu'adz ibn Jabal. Oh berarti Nabi membenci azwajuhu ummahatul mu'minin, istri-istri beliau. Tidak demikian kita memahami nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Akhwati fillah yarakumullah. Dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Bentuk dari an-nasihah li rasulihi adalah i'dhamu haqqihi wa tawqirihi wa ihya'i tariqatihi wa sunnatihi wa bathu da'watihi wa nashri syari'atihi. Kata beliau alaihi rahmatullah, bahagian dari nasihat yang kita bangun karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika kita mengagungkan hak yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kita menghormati beliau. Artinya apa? Kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kewajiban, yang mana kewajiban itu yang harus kita kerjakan secara maksimal. Kita memenuhi hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam pun secara sempurna. Kemudian ihya'u tariqatihi wa sunnatihi, menghidupkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ketika kita benar-benar berjalan menelusuri apa yang telah beliau berjalan di atasnya. Wa bathu da'watihi, kita menyebarkan dakwah beliau. Wa nashru syari'atihi, dan kita pun benar-benar menyebarkan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nafyu tuhmati anha, begitu pula bahagian dari nasihat kepada rasulnya alaihi salatu wassalam adalah ketika kita menafikan tuduhan-tuduhan dusta kepada sosok beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sempurna. Ila akhiri maqal rahimahullahu taala, sampai terakhir dari penjelasan beliau terkait dengan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, al-hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah menyebutkan, wa amma an-nasihatu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fabudhla al-majhud fi ta'atihi wa nusratihi wa muawanatihi. Adapun nasihat yang dilakukan karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, maka adalah dengan cara benar-benar memaksimalkan kesungguhan yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka mentaati beliau, menolong beliau, dan serta berada di belakang beliau dalam dakwah ini. Wa badrul mali idza aradahu. Begitu pula bahagian dari nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau nasihat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya beliau adalah membantu dari harta-harta yang dimiliki. Wal musara'atu ila mahabbatihi, dan bergegas untuk mencintai sosok beliau alaihi salatu wasallam. Ini ketika beliau masih hidup, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma ba'da wafatihi, adapun ketika beliau telah wafat, fal inayata yat bi talabi sunnatihi, maka dilakukan dengan cara benar-benar serius. Intabihu ikhwati fillah yarakumullah, kita harus memperhatikan bersama, karena kita adalah sosok yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah wafatnya beliau bagaimana? Al-inayatu bi talabi sunnatihi, benar-benar serius dalam mencari apa saja ajaran-ajaran beliau, apa saja sunnah-sunnah beliau. Artinya talabul ilmi, belajar, menuntut ilmu syar'i, menelaah hadis demi hadis yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, benar-benar mengetahui apa yang telah dianjurkan, apa yang telah diperintahkan dari lisan beliau alaihi salatu wasallam. Itu semua tidak bisa kita ketahui melalui wangsit. Itu semua bisa kita ketahui dengan cara bertolabul ilmi. Oleh karenanya, tolabul ilmi, tolabu sunnatihi adalah amalan yang besar. Maka bil khusus kepada ayuhat talabah, La tai'asu fit talab, wa la tamallu fih, wajtahidu bikulli juhudikum fi talabi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhalika minan nasihati li rasulikum alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah, wal bahtu an akhlaqihi wa adabihi wa ta'zimu amrihi wa luzumul qiyami bihi wa shiddatil ghadabi lahu wal-i'radu amman yadinu bikhilafi sunnatihi wal-ghadab ala man dayya'aha li-athratid dunia wa in kana mutadayyinan biha ila akhiri maqal rahimahullahu ta'ala. Maka bahagian dari nasihat yang kita lakukan karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar mempelajari akhlak beliau, adab-adab beliau, dan mengagungkan seluruh perintah beliau, serta melakukan perintah-perintah tersebut secara konsisten, secara berkesinambungan, istiqamah di atas hal tersebut. Ini yang dilakukan untuk kita bisa benar-benar mencintai sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang kita harus berkorban. Ikhwati fillah yarakumullah, sebagaimana kecintaan kita terhadap orang tua-orang tua kita, ketika kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kecintaan kita terhadap anak-anak kita, kecintaan kita terhadap kaum muslimin secara umum, atau mungkin sahabat-sahabat kita, teman duduk kita, kecintaan-kecintaan tersebut membutuhkan pengorbanan. Bagaimana ketika kita mencintai orang tua kita, kita butuh berkorban dengan pengorbanan yang sangat, paling tidaknya membalas tetesan demi tetesan keringat. Bahkan mereka mengorbankan nyawa-nyawa mereka ketika melahirkan kita. Ini pengorbanan. Maka ketika kita telah dewasa, kita pun harus berkorban untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita masih mengingat ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyaksikan ada seseorang yang berasal dari negeri Yaman menggendong ibunya pada saat melakukan tawaf 7 kali memutar Ka'bah al-Musyarrafah 7 kali memutar Baitullahil Atiq. Begitu pula ketika sa'i. Aturani tujazi. Apakah engkau telah menyaksikan aku, wahai Ibnu Umar? Aku telah membalasnya. Aturani ujazi. Atau aturani ujaziha. Atau kama qal. Apakah engkau menyaksikan? Apakah engkau melihat, wahai Ibnu Umar, bahwa aku telah membalas kebaikan-kebaikan ibuku? Bahwa aku telah berbakti kepada ibuku ini? Apa jawabannya Ibnu Umar? Belum. Tidak. Walaupun hanya satu tarikan nafas yang telah diambil ibumu ketika melahirkan kamu. Apa faedah yang bisa kita ambil, ikhwati fillah yarhamakumullah? Yang namanya birrul walidain membutuhkan pengorbanan. Kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, kecintaan kita kepada orang-orang yang telah berkorban membesarkan kita dari kecil hingga dewasa membutuhkan pengorbanan. Ya, kecintaan kepada kedua orang tua, apalagi kecintaan kita kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membutuhkan pengorbanan. Jangan sampai kita masuk kepada syair yang telah kita sebutkan tadi, hanya mengaku cinta Nabi, tapi melakukan satu dua perintahnya, ternyata tidak relevan dengan zaman sekarang, ternyata banyak yang mencemooh, ternyata banyak yang mencela, akhirnya kita tinggalkan. Loh, kemana apa yang diucapkan oleh para ulama kita, di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, waluzumul qiyami bihi. Harus terus konsisten, harus terus berkesinambungan, continue di dalam melaksanakan perintah demi perintah tersebut. Banyak yang mencela tapinya, banyak yang memojokkan tapinya. Itulah pengorbanan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena kita mencintai beliau. Enggak mungkin kita mencintai beliau tanpa harus berkorban. Kita harus berkorban. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Bi'idznillah taala, lanjutan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, bagaimana beliau memberikan faedah kepada kita bahwa bahagian dari kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam menolong beliau adalah dengan syiddatul ghadab lahu, benar-benar cemburu terhadap orang-orang yang menjatuhkan kredibilitas harga diri dan kehormatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.